بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Khalifah Din Azzaikumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di Al-Fiqh Al-Muyassar. Pembahasan kita kemarin tentang masalah sifatul witr wa adad raka'atiha raka'atihi, tata cara pelaksanaan witr berapa, bagaimana bagaimana melaksanakan salat witr. Tiga rakaat, dua kali salam. Mewah. Baru ada sampai lima rakaat sekali salam, tujuh rakaat sekali salam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu as-sabi'ah, al-awqat al-manhi 'anin nawaa an-nadilati fiha. Waktu-waktu yang dilarang kita melakukan salat nafilah padanya. Hunaka awqatun nuhya 'an salati at-tatawwu'i fiha illa mastusniyah. Di sana ada waktu-waktu dilarang kita melakukan salat tatawu kecuali apa yang dikecualikan. Wahya awqatu khamsa. Larangan-larangan ini ada lima. Al-awwal min ba'di salati subhi hatta tatlu' asy-syams. Yani dilarang kita melakukan salat subuh. Dilarang kita melakukan salat tatawu. Yang dimaksud salat tatawu, yang dilarang salat tatawu mutlak. Salat tatawu al-mutlaq. Adapun salat yang itu merupakan barakallahu fikum dawatul asbab, yubah. Atau memang itu adalah salat wajib, maka diperbolehkan. Jadi maksudnya di sini adalah salat tatawu mutlaqah, dilarang kita melakukannya setelah kita selesai melakukan salat subuh sampai terbit matahari. Dikawalihi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu' asy-syams. Tidak boleh salat setelah salat fajar sampai terbit matahari. Asani yang kedua, larangan yang kedua, min tulu' asy-syams hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'il 'ain. Mulai dari munculnya matahari sampai matahari meninggi sejarak satu tombak fira'il a'in dari pandangan kita, wa huwa qadr meter takriban, sekitar satu meter kurang lebih, wa yuqaddaru bil waqt bihawali rubu' sa'ah aw thuluthah. Baik, kalau di barakallahu fikum, kalau di ukur dengan waktu, diukur dengan waktu, yakni biasa syuruq. Kalau biasa penjadwalan itu ada syuruq. Syuruq itu terbit. Dari terbitnya itu seperempat jam atau sepertiga jam. Seperempatnya rubuk atau sulus. Sepertiga jam dari waktu syuruq. Misalnya waktu terbit matahari jam 6 pas misalnya, maka dari itu kita tarik 6 seperempat atau 6.20 menit misalnya. Itu kita menahan diri melakukan sholat dari sholat-sholat tatawu. Faidha irtafa'ati syams ba'da tulu'iha qadra rumhin faqad intaha waktu nahi. Kalau matahari sudah meninggi sejarak satu tombak, maka sudah selesai pelarangannya. Liqaulihi Amr bin Abasah, salli salata subuh thumma aqsir anis salati hatta tatlu asyam hatta tartabi'. Sesuai dengan hadis Amr bin Abbasah, salatlah engkau salat subuh, thumma aqsir, kemudian tahan diri, tidak melakukan salat sampai engkau sampai matahari apa? Hatta tatlu asyam, sampai matahari naik, hatta tatlu tartabi', sampai matahari terbit dan naik. Wal hadithi Uqbah bin Amir alati, dan sesuai dengan hadis Uqbah bin Amir yang akan datang. Itu waktu kedua dari waktu yang dilarang. Yang ketiga, inda qiyamish syams hatta tazula ila jihatil gharb. Ketika matahari pas berada di tengah-tengah langit sampai dia bergeser dari tengah-tengah langit menuju arah barat. Wa yadkhul waqtu dhuhur, dan dengan itu masuklah waktu dhuhur. Namanya zawal. Jadi itu Uqbah bin Amir. Sesuai dengan hadis Uqbah bin Amir, salatu sa'atin kana an-nahyu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fiha wa an naqbura fiihinna mautana. Tiga waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan salat dan menguburkan pada waktu itu mayat-mayat kami. Yaitu hina tatlu syams, ketika matahari terbit, bazikatan hatta tartabi', sampai dia meninggi. Itu yang pertama. Wahina yakumu qaimu dhahirah, dan ketika matahari pas berada di tengah-tengah langit, hatta tazul, sampai dia berpindah. Barakallahu fikum. Dengannya masuk waktu zuhur. Wahina tatadayyafu lil ghurubi hatta taghruba, dan ketika matahari siap untuk terbenam sampai terbenam. Ini karaha, di sini karaha syadidah, barakallahu fikum. Karaha syadidah. Baik. Makruh, barakallahu fikum, makruh. Matahari kita melakukan salat mulai dari apa? Salat apa? Salat asar misalnya. Mulai salat asar. Selesai-selesai azhar kita dilarang melakukan salat tatawu mutlaqah. Larangan. Larangan di lebih keras lagi penekanannya, pelarangannya ketika betul-betul menjelang terbenam. Barakallahu'alaikum. Demikian juga menjelang terbit. Karena ada sesaat, ya sekitar barakallahu'alaikum, ya mungkin setengah jam, ya, 40 menit atau 45 menit dari usainya kita melakukan sholat subuh sampai terbit matahari, ya sekitar setengah jam atau 45 menit kurang lebih. Atau satu jam mungkin di waktu-waktu tertentu. Alhasil warakallahu fikum, ini waktu yang ketiga yang dilarang, ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Rabi', yang keempat, min salatil asri ila ghurubish syams. Yang keempat, mulai dari selesainya kita melakukan salat asar sampai terbenamnya matahari. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal fajri hatta tatlu asy-syams. Tidak boleh salat ba'da salatil fajr, setelah salat fajar, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Wala salata ba'da salatil asr. Tidak boleh salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Barakallahu fiik. Itu waktu yang keempat. Yang kelima, wal khamis, al waktu khamis, idza syara'at fil ghurubi mahsuratan fi thalathati awqatin wa hiya min ba'di salatil fajri hatta tartabi asy-syams qatra ruh wa hina taqumu qa'imatu dhahira hatta tazula asy-syams wa min ba'di salatil asr hatta yatimma ghurubu asy-syams. Wal waktu khamis, waktu yang kelima, idza syara'at fil ghurub, kalau betul-betul siap untuk terbenam. Yang tadi, yang keempat ini, setelah selesai kita salat asar sampai terbenam. Maksudnya yang kelima ini larangan keras. Larangan keras kita melakukan salat betul-betul menjelang terbenamnya matahari. Idza syara'atil ghurub, ketika matahari siap untuk terbenam. Ya sekitar 1/4 jam sebelum hilangnya. Barakallahu fikum. 1/4 jam sebelum masuk, kan tidak langsung menghilang kan, begitu. Itu lempengan matahari, barakallahu fikum, ini misalnya permukaan ini, permukaan sini, permukaan bumi yang nampak oleh kita. Ini sesaat namanya, setelah 24 jam. Sampai barulah terbenam, sedikit demi sedikit terbenam, sampai menghilang. Itu waktu karah syadidah. Waktu yang sangat-sangat dibenci melakukan salat padanya. Yang ada pada hadis fi salasatil awqat wa hiya min ba'di salatil fajr hatta tartafi asy-syams qala darruh wa hina yaqumu qala dhahira hatta tazula asy-syams wa min ba'di salatil asr hatta yatimma ghurubus syams. Amma hikmatun nahyi an salat bi hadhil awqat, adapun hikmah kenapa kita dilarang melakukan salat di lima waktu ini. Faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annal kufara ya'buduna asy-syams 'inda tulu'iha wa 'inda ghurubiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita bahwa orang kafir abadatus syams, para penyembah matahari, mereka menyembah matahari 'inda tulu'iha, ketika hendak naik matahari itu, wa 'inda ghurubiha, dan hendak tenggelam. Fatakunu salatul muslimi fi tilkal awqatiha musyabahatul lahum. Maka salatnya kaum muslimin di waktu-waktu itu menyerupai ibadahnya orang-orang musyrikin, kufar. Walaupun tidak sengaja mau menyerupainya. Ingat diperpegang. Yang namanya tasyabbuh adalah penyerupamaan. Walaupun tidak sengaja menyerupai. Barakallahu fikum. Tasyabbuh ini adalah menyerupai, walaupun tidak sengaja menyerupai. Tapi kalau sudah menyerupai, berarti itu sudah dilarang. Fabi hadits Amr bin Abasa, fa innaha isyams tatlu hina tatlu baina qarnai syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena subuhnya matahari itu terbit, tatlu baina qarnai syaitan, terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar, dan pada saat itulah orang-orang yang menyembah matahari sujud, yakni orang kafir sujud untuk matahari. Fa innaha taghrubu hina taghrubu baina qarnai syaitan. Lanjutan hadisnya dikira dipotong, titik tiga itu menunjukkan hadisnya dipotong. Wa fa innaha taghrubu, dan matahari itu terbenam, hina taghrubu baina qarnai syaitan, ketika terbenam maka dia terbenam di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar, pada saat itu orang-orang kafir yang menyembah matahari sujud kepada matahari. Hada an waqti tulu'i syams wa waqti ghurubiha. Ini waktu terbit dan terbenamnya matahari. Wa ma an waqti irtifa'iha wa qiyami qa'imud dhahira, adapun ketika meningginya dan wa qiyami qa'imud dhahira, betul-betul siang bolong tengah-tengah hari. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam illatan nahyi, maka alasan pelarangan Rasulullah SAW melakukan salat pas di tengah matahari, pas di waktu-waktu matahari di tengah langit. Fil hadits sabiq nafsihi faqala fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Adapun matahari pas di tengah-tengah langit dilarang kita melakukan salat padanya, karena pada saat itulah neraka jahannam dinyalakan. Fala tajuzu salatu tatawwu fi hadhihi al-awqat, maka tidak boleh kita melakukan salat-salat tatawu, salat-salat sunnah di waktu-waktu ini, illa ma warada dalil bistithnaihi, kecuali ada hadis-hadis yang menerangkan kepada kita tentang pengecualiannya. Rakaat tawaf, seperti dua rakaat tawaf. Baik, yani setelah selesai kita tawaf ada dua rakaat yang harus kita lakukan. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla bihi ayyata sa'ati syaa'a min lailin aw nahar. Wahai bani abdi manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti wa shalla bihi. Jangan kalian pernah melarang seorang pun yang tawaf di Baitullah dan salat setelahnya di dalam masjid ini. Ayyata sa'atin sya'ah, di waktu kapan saja dia hendak melakukannya, malam atau siang. Barakallahu fikum. Jadi dua rakaat tawaf ini kapan saja dilakukan boleh. Barakallahu fiik. Wakadha qada'u sunnatul fajr ba'da salatil fajr. Demikian juga mengqada sunnatul fajr ba'da salatil fajr. Yang terbiasa melakukan dan rutin melakukannya, tidak meninggalkan dua rakaat sebelum subuh. Rutin. Barakallahu fiik, pembahasan telah kita lewati. Hendaknya kita tidak meninggalkan salat-salat sunnah rawatib yang 10 atau 12 ini. Dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum subuh. Barakallahu fiikum. Lah, karena sangat ditekankan salat dua rakaat ini sebelum subuh, barakallahu fiikum, yang kata Rasulullah SAW, khairum minad dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, sehingga bagi orang yang luput melakukannya, yang sudah dia terbiasa melakukannya, hendaknya dia mengqadanya setelah selesai dia melakukan salat subuh. Barakallahu fiikum. Boleh jadi dia salat malam mungkin ya, salat malam, atau tidak bisa tidur setelah dia mungkin terbangun karena anaknya atau yang lainnya, sehingga dia tidak bisa tidur. Nanti setelah barakallahu fiikum sekian lama baru dia bisa tidur. Bangun-bangun dia sudah apa? Sholat. Barakallahu fiikum. Tidak ada lagi kesempatan dia untuk melakukan apa? Sholat dua rakaat. Maka segera mungkin dia mendatangi masjid, melakukan sholat, dan dia boleh mengqadha dua rakaat ini. Baik. Qadha sunnatul fajr ba'da salatul fajr. Wa qadha sunnatul dhuhr ba'da al-'asr. Boleh kita mengqadha sunnah dhuhr ba'da al-'asr, setelah asar. Wala siyama idza jama'a dhuhr ma'al asr, apalagi kalau dia menjama antara dhuhr dengan asar. Wa kadzalika fi'lu dawatil asbab. Barakallahu fikum. Melakukan salat-salat yang ada asbab-asbabnya. Baik. Kasalatil janazah, seperti salat jenazah. Kenapa kita melakukan salat jenazah? Ya karena ada jenazah. Kalau tidak ada jenazah mau salat apa? Baik. Lah karena ada jenazah ini sebabnya itulah sehingga orang melakukan sholat, sholat jenazah namanya. Wa tahiyatul masjid. Baik, termasuk sholat yang memiliki asbab. Kata Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia melakukan sholat dua rakaat. Sampai dia melakukan sholat dua rakaat. Wasalatul kusuf, salat gerhana juga, walaupun di waktu terlarang. Wakadzalika qada'ul faraid al-fa'itah. Demikian juga mengqada salat-salat wajib yang tertinggal. Misal dia tidur, barakallahu fikum. Dia tidur, kemudian tidak bangun kecuali, masya Allah, sudah siang, artinya sudah terang, pas jam 6 mungkin. Baik. Kasalat al-faida fi hadhihi al-awqat li umumi qawli sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakarha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa, kalau dia belum melakukannya, falyusalliha idza dzakarha, maka hendaknya dia melakukannya pada saat dia ingat. Pada saat dia bangun, ya sudah, langsung dia melakukan sholat. Tidak ada yang boleh dia lakukan kecuali sesuatu yang menunjang sholatnya. Barakallahu fiik. Yang menunjang sholatnya tentunya ya harus ke WC dulu mungkin ya, buang air, cuci-cuci ini, cuci, kemudian wudu, kemudian sholat. Jangan dia tunda-tunda, mesti basapu dulu, angkat air dulu, padahal sudah ada air untuk wudu. Barakallahu fikum, masak dulu, goreng ini dulu, tidak boleh. Barakallahu fikum. Waktuha, kata Rasulullah SAW, waktunya pada saat dia ingat, waktunya pada saat dia bangun, pada saat, walaupun pada saat itu saat-saat dilarang untuk kita melakukan sholat secara umum. Barakallahu fikum. Tapi karena inilah sholat dawatul asbab, maka harus dia sholat pada saat itu. Walianna al-faraidah dinun wajibul ada. Karena apa? Salat wajib itu dain, afan, لأن الفرائض دين واجب الأداء. Karena salat wajib ini, lima waktu ini adalah dainun, utang wajib ditunaikan. Fatu adda mata dzakara hal insan, maka hendaknya dia tunaikan kapan orang itu ingat. Oh, apalagi orang terbiasa melakukan apa? Salat berjamaah. Pada saat itu dia tidak berjamaah karena satu pekerjaan, satu urusan. Udah, ih, sesuatu kita tunggu ini dia. Maka pada saat itu dia harus apa? Dia harus melakukannya. Seandainya pun dia dalam kondisi sholat, misalnya dia sholat asar, dalam kondisi sholat asar dia, barakallahu fikum, dia ingat ternyata dia belum melakukan duhur, apa bagaimana ceritanya? Dia harus bubar dari sholatnya dan meniatkan dari awal sholat duhur, barakallahu fikum. Karena waktu pada saat itu yang dilakukan adalah sholat duhur, bukan sholat asar, walaupun waktunya sudah di asar. Baik. Apakah boleh dia merubah niatannya saja? Baik, padahal sudah satu rakaat atau dua rakaat ini. Boleh dia merubah niatnya dari sholat asar menjadi sholat duhur? Tidak boleh. Barakallahu fikum. Kalau dia rubah, dua-duanya tidak jadi. Tidak duhur dan tidak asar. Barakallahu fikum. Asarnya tidak jadi. Barakallahu fikum. Cuma sepotong. Duhurnya juga tidak jadi karena cuma sepotong. Jadi harus dia rubah, dia batalkan, kemudian dia mengulangi dari awal dengan niatan seandainya dia jadi makmum. Barakallahu fikum, dia niatan. Baik, maka hendaknya barakallahu fikum dia bubar dari sholatnya dan memulainya dari awal sholat duhurnya. Dan tetap dia mengikuti imam, barakallahu fikum, seakan-akan dia seorang yang masbuk. Baik, kemudian setelah itu dia sholat asar. Baiklah, ini lima waktu yang kita dilarang untuk melakukan sholat sholat sunnah padanya, kecuali sholat-sholat yang dawatul asbab, karena ada sebab-sebab yang dengannya kita harus melakukan sholat di waktu terlarang itu. Waktu larang itu sekali lagi adalah sholat-sholat sunnah nabila mutlaka. Baiklah. إلهنا سبحانه وتعالى بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك